Beliau 21-22 tahun yang lalu, yakni akhir 90 awal 91, jemaah kami dibentuk untuk keluar di Rusia. Sadma ke jemaah 5 bulan setengah ke Rusia. Kemudian mereka pergi di Nizamuddin seminggu. Mereka ambil hidayat daripada sana, masyarakat-masyarakat daripada Nizamuddin dengan hidayat mereka. Dan mereka keluar di Rusia, di kawasan Uzbek, Kazakh, Kazakhstan, Uzbekistan. Dan di sana masjid tak banyak, sebahagiannya dah dirobohkan, dan sesetengah masjid sampai 100 bilik ada, tapi terpulang kepada pengurusi masjid. Kalau dia setuju untuk jemaah duduk, jemaah dapat duduk di masjid. Kalau dia tak setuju, mereka kena duduk di hotel. Dan kami duduk di satu masjid yang lebih kurang 3 bulan setengah daripada 5 bulan setengah jemaah kami itu. 5 bulan di sana, 3 bulan setengah kami duduk satu masjid. Dan daripada masjid tu dia jadi center. Kami pergi di mana-mana tempat, 50 km, 70 km, jumpa orang Islam, balik. Kemudian pergi merata-rata tempat, kami duduk di sana. Kemudian setelah kami duduk di sana, bergaul orang tempatan di sana, jadi rapat. Kami dah beritahu bahawa di sini ada satu orang alim, seorang alim hadis yang besar. Dia mengajar 18 tahun dah, 17 tahun, 18 tahun dia mengajar hadis sebelum datang fitnah komunis. Sekarang ni dia dah tua dah, 70-80 umur dia. Uzur. Kamu nak jumpa dia? Maulana kata, mesti kita nak jumpa dia. Kemudian saya dan 4 orang lagi kawan kata, jom kita pergi sekarang. Kita pergi jumpa dia, khususi ziarah dia. Dia kata, bukan, cara jumpa ulama bukan macam ni. Ini dia tahu orang tempatan ni yang kenal dia. Kita hantar dia dulu tanya waktu dia. Ini ulama ni kita kena hormati mereka. Tanya, bukan pergi redah macam tu je. Pergi tanya bila waktu yang sesuai, yang kita dapat ziarah dia dan dia dapat terima kita dengan baik. Mungkin dia ada masyarakat, dia ada apa-apa. Dan juga kita juga perlu memelihara dia. Jangan sampai kita pergi dalam keadaan kita ternampak apa-apa kemaiban yang dia pun tak suka. Untuk kita lihat perkara tersebut, kita buat appointment dulu, buat mau'id dengan dia. Kemudian kawan tu pergi ambil temu janji. Kemudian kawan dia cerita balik, dia kata, kalaulah saya ni rasa sepatutnya saya pergi jumpa mereka, dan kalaulah mereka tak, tapi saya tak mampu dah, uzur. Dan kalaulah mereka tak tanya saya bila waktu yang sesuai mereka nak datang, takut saya sakit, saya tak sihat, saya rasa saya nak panggil mereka datang jumpa saya sekarang. Tetapi oleh kerana dah mereka tanya bila waktu sesuai, sebab saya dalam keadaan sakit, menjadi kewajipan saya begitu waktu yang elok mereka datang untuk ziarah. Kita boleh yang saya rasa segar, selesa sikit lepas asar. Kami pun sembahyang asar hari itu, lepas tu terus kami pergi. Jauhnya 20-25 minit saja daripada masjid. Kenderaan disediakan, naik kereta. Kata Maulana, tak payah naik kereta lah, kami sepanjang hari berjalan naik kereta pergi sana sini. Jalan je lah. Mereka berjalan sampai rumah dia, ketuk pintu. Bila ketuk pintu, ada satu budak, ada lelaki kecil buka pintu. Buka je pintu, terus dia menjerit, tetamu yang dah datang. Dan sepanjang hari itu dah ada cerita dah bahawa tetamu nak datang, tetamu nak datang. Dan bila kami masuk saja, Syekh tadi, dia ni dah, dia duduk atas katil tu, dia nak duduk, nak bangun sendiri pun tak boleh, sakit. Tapi dia kata, daripada tempat bilik dia tu ke pintu tu, daripada lebih kurang, daripada dinding sana ke dinding sini, dia bangun menerpa sambut kami. Jadi keluarga dia pun tak tahu macam mana dia bangun, macam mana dia sampai kat pintu. Syauk, maksudnya nak jumpa tetamu. Kami pun tak sambar dia, peluk dia, bawa dia pelan-pelan pergi duduk tempat sana. Jadi keluarga pun heran, dia ni tak boleh berjalan, nak bangun sendiri pun tak boleh. Tapi oleh kerana syauk nak jumpa dengan tetamu tu, dia boleh berjalan pada katil dia, mai kat pintu sambut tetamu. Dan orang sana, tuan-tuan yang mulia, yang biasa pergi tashkil kat sana, dia punya mehman nawazi, maksudnya ikram tetamu ni, jangan tanyalah. Duduk atas sapra saja 4 jam. Makan tak makan tu lain kira, duduk 4 jam depan sapra. Dia akan bawa satu makanan. Kemudian lepas tu dia, masa tu Maulana muda lagi lah kan, dia kata dia tanya, "Tuan macam mana tuan sini, Masya Allah," dia kata, "macam mana fitnah komunis yang boleh datang di sini, padahal kita ni nak jadi satu orang alim memang kena baca Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abi Daud, Daratul Hadis, Sihasitah tu semua dibaca. Nak jadi alim kena baca kitab-kitab tu dulu, baru dia keluar daripada Daratul Hadis, orang panggil lah Maulana ke Ustaz ke." Dan musannif-musannif tu kebanyakan semua daripada sana, daripada Uzbek, daripada Kazakh, semua kawasan-kawasan situ, Sajestan, semua kawasan situ. Macam mana fitnah komunis boleh datang padahal ulama-ulama besar, ilmu hadis semua dengan kamu? Dia kata, "Anak, kamu ni kalau nak tengok daripada segi umur ni lebih muda daripada cucu, pangkat cucu baik cicit aku." Dia kata, "Kamu ni pangkat cicit aku." Tapi dia kata, "Kalaulah ada orang tanya aku dan tanya saya soalan ni 20 tahun dulu, saya tak boleh jawab. Tapi hari ni kamu tanya, insya-Allah aku jawab." Dia pun heran, apa sebab yang bertambahnya ilmunya, dulu tak tahu lah tahu pula. Apa sebab yang bertambahnya ilmu, yang dulu kalau orang tanya 20 tahun dulu saya tak boleh jawab, sekarang baru boleh jawab? Dia kata, "Masa saya balik daripada Mesir dulu dan saya mula mengajar, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kemasyhuran, halqah saya lah paling ramai pelajar-pelajar datang belajar. Paling ramai. Dan mengenai kedatangan dia, kepulangan dia, daras dia, pengajian dia tu dah jadi ni, muhadis yang muda, muhadis muda fulan-fulan. Ramai orang belajar dengan dia. Tetapi," kata beliau, "kami hanya memberi tumpuan kepada orang yang di dalam ihatah, dinding masjid madrasah kami sahaja. Kami tak ada hubungan, tak peduli orang kat luar, orang awam. Kami mengajar orang yang datang mengaji, kami mengajar, yang bagi tumpuan pada mereka, tak ada hubungan langsung dengan orang yang luar. Dan sedikit demi sedikit puak batil telah masukkan fikiran mereka kepada orang awam di luar, sehingga keadaan menjadi berubah. Keadaan menjadi berubah dan dia kata, aku, saya tak pernah tengok orang lain, yang ni Rusi, orang Rusia sendiri yang bunuh ulama atau muhadis. Tapi aku tengok dengan mata kepala aku sendiri, anak-anak mufassir yang bunuh mufassir, anak-anak muhadis yang semelih bapa dia sendiri." Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kata beliau, "Wahai anak, kamu ingatlah, sejak jemaah tabligh datang dan jumpa aku, aku faham. Kalaulah kami buat usaha ni 20 tahun dulu, sudah tentu musibat fitnah komunis ni tak datang kat kami. Sebab," kata beliau, "orang batil ni, dia tak akan datang dakwah kamu kepada kebatilan. Dia akan datang kepada orang awam. Dia akan rosakkan zihin orang awam. Dia akan ambil orang awam jadi orang dia. Dan daripada sanalah datang kerosakan." Dan dia cerita panjang lebar dengan penuh sedih tua. Kemudianlah bila kami nak balik, kami kata, "Tolonglah doa untuk kami, tuan orang alim, orang tua." Dia kata, "Tolonglah, jangan minta saya doa kat kamu. Sebab untuk doa ni, sebenarnya untuk terimanya, doa ni ada syarat. Syarat dia makanan, nak makan halal. Ini sejak 70 tahun, sejak 70 tahun yang lalu kami dapat makanan daripada rasyon kerajaan. Kami tak tahu apa dia bagi kami makan. Ni kamu berada di jalan Allah, kamu musafir, kamu doalah. Inilah akhir-akhir hayat aku. Aku, kamu berdoa, aku aminkan doa kamu. Mudah-mudahan Allah ampun kami. Allah ampun saya. Ini keadaan umat tuan-tuan yang mulia. Jadi kita tidak boleh memada dengan apa pelajar yang ada di hadapan kita, orang kita mengajar. Kalau kita tidak sibukkan diri kita dengan orang awam, orang awam akan diambil oleh puak-puak batin. Dan kemudian jemaah kami terus bergerak masuk Mongolia. Tapi kami dapat visa hanya 2 minggu. Dua bulan? Baradin, Mongolia kini. Jadi cuma ada 12 hari je dia masuk ke Mongolia. Mongolia dia ada 220,000 penduduk. Baislak, 220,000 penduduk. Dan dia pergi di sana, dia dapati bahawa ada satu kampung tu ada 22,000 orang Islam, 20,000. Satu kampung 10,000, satu kampung lagi 15,000 orang Islam. Orang Islam. Dan bila kami datang dengan sunnah janggut, mereka tahan kami tengah jalan. Anak-anak mereka tahan kami tengah jalan, balik. Masuk rumah mereka, bawa gambar datuk, bapak-bapak mereka dan datuk mereka. Tengok janggut ada sama macam pegang janggut kami ni. Bawa Muslim-Muslim. Nak bagi tahu mereka adalah anak-anak orang Islam. Tapi kata beliau, seorang pun tak tahu kalimah. Apatah lagi semayang tuan-tuan, apatah lagi solat. Kalimah tak tahu. Kami ajar mereka. Jadi semasa kami dah 12 hari, pendek sangat, kami ajar mereka kalimah. Bila kami nak balik, mereka datang 60-70 kilometer jalan kaki tuan-tuan yang mulia sampai airport. Mereka kata bahawa kamu kata kamu orang Islam, kami kita saudara, kami pun orang Islam, kita saudara. Ni kamu dah nak balik. Kami kalimah, baru belajar kalimah, semayang kami tak belajar lagi, solah kami tak belajar lagi. Tapi kamu terpaksa balik kerana visa kamu hanya 12 hari. Datang bagi tahulah kat kawan-kawan kamu bahawa ramai lagi kawan-kawan kamu di sana. Yang mereka tak tahu kalimah, mereka tak tahu semayang. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, umat ni sedang menanti kedatangan tuan-tuan. Umat sedang menanti kedatangan tuan-tuan. Ya, sekiranya kita tidak usaha atas umat ini, satu tabaqat, satu golongan yang mereka nak, mereka datang belajar, mereka masuk madrasah, mereka datang di masjid, tuan-tuan dapat ajar mereka. Tapi segolongan besar mereka tak dapat temui sekiranya kita tidak datang jumpa mereka. Ya, termasuk ni tuan-tuan yang mulia. Jadi golongan ulama ni adalah golongan yang sangat penting dalam umat. Jadi insyaAllah termasuk ni, masyaAllah, siapa di antara tuan-tuan sedia untuk kelas tahun tunai, masyaAllah. Bangun tuan, masyaAllah. MasyaAllah. Jemaah tashkil ada sekalian tuan-tuan, tolong bagi nama tuan-tuan. میرے محترم دوست اور بزرگوں, امت پر رحم کرتے ہوئے اپنے اپنے استعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو علم کی صفت ہمیں مرحمت فرمائی ہے, اس کو ساتھ لے کر آگے چلے, عمل کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راہ کھولے گا. ہمت کریں اور سال سال کے لیے فرماویں. ماشاء اللہ کرتا مولانا کیتا دیں صفت شفقہ, صفت رحمہ کیتا بوا دلم دلی کیتا کیتا رحمتی لہ امت انہیں. Kita kesianlah ke umat ini sambil kita amalkan ilmu agama yang Allah kurniakan kepada kita. Kita jumpalah mereka. Jadi untuk kita keluar dan jumpa mereka dan tuan yang mulia, kita lambangkanlah masa satu-satu tahun tunai, masya Allah. InsyaAllah tuan. InsyaAllah. Kalau awam dengan setahun mereka memang takut. Tapi ulama dengan setahun ni biasa mereka dah hidup mereka seluruh dalam pondok dan mujahadah untuk agama. Setahun ni bagi ulama tak ada apa-apa, masya Allah. Bangun insya Allah tuan, silakan. Masya Allah. Kemudian dia juga ada beritahu tadi ada satu madrasah, wo madrasah kan nama Al-Baik. Malana? Wo madrasah kan nama Al-Baik. Wo madrasah Jubara Action. Ulud Baik. Satu madrasah yang besar dengan Ulud Baik. Madrasah begitu besar dan macam satu bandar tu, punya besar. Dan orang sana masa kami datang di Russia dan kami kata mereka nak cuba dapatkan balik daripada kerana tak tahu sekarang ni apa dah jadi selama 20 tahun yang lalu, masya-Allah. Insya-Allah. Silakan tuan. Masya-Allah. Orang Bangladesh semua bangun untuk setahun tuan, masya-Allah. Ustaz-ustaz kita dalam Malaysia pun insya-Allah. Dulu satu orang alim dari Indonesia, masa saya belajar di Pakistan dulu, dia datang Masya Allah Jamshid, dia kata Mona saya nak keluar 4 bulan ke setahun. Jadi Mona gurau dengan dia, kalau tuan nak bangun bersama awam keluarlah 4 bulan, nak bangun dengan ulama atas apa kita mesyuarakan keluarlah setahun. Dia kata tak apa saya nak keluar setahun, nak bangun dengan ulama, dia kata. Masya Allah, silakan tuan. Masya Allah, tunai insya Allah. Tunai itu mana lepas seminggu, dua minggu, tiga minggu bolehlah. Ha? Sebulan pun masih tunai lagi insyaAllah. Ha, bangun insyaAllah. Setahun insyaAllah. Siapa? MasyaAllah. Tuan-tuan yang sedang mengajar dalam madrasah, jadi sampai 15 Syakban kita boleh mulakan setahun kita. Lepas raya pun tak apa lagi. Ha, insyaAllah. Siapa tuan? Idhar boleh ke kena itu? Yang dah. Nazaratumu. Masya Allah, yang sudah setahun boleh bagi 4 bulan tunai untuk negara jauh. Ha, Mona cerita dia pergi Rusia 20 tahun dulu. Masya Allah. Kita pun tuan-tuan mulia tak lepas pergi Rusia. Alhamdulillah sana, Allahu Akbar. Dah rasa macam Malaysia dah. Lebih macam Mona kata tadi, sambutan tamu masya Allah biasa. Betul, makanan tu dia letak tu masya Allah. Waktu tu mungkin 4 jam, mungkin maksud sekarang tinggal 3 jam lah masya Allah. Untuk terseperah masya Allah. Ada ya pulu. Alhamdulillah. Masya Allah, silakan tuan. Sana 14 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Masya Allah. Sana kambil lah. Mas, takabbalallah amin insya Allah tuan. Wah, masya Allah. Masya Allah.